Jadi sebab itu yang dakwa-dakwa Syafi'i ini tak apalah kita hormat Imam Syafi'i ala ain wa ra's, Arab kata. Dengan penuh penghormatan kita. Kenapa kita bela dia? Kerana kita sayang dia. Kita tak pernah berbeza dengan Imam Syafi'i. Pada prinsip-prinsip yang dia pegang, kita berbeza dengan orang yang mendakwa dia Syafi'i tapi menyalahi prinsip-prinsip yang dia pegang oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i imam yang menghormati keseluruhan pandangan-pandangan fiqh. Imam Syafi'i, guru dia siapa? Imam Malik. Apabila dia pergi ke Mesir, bukan Mesir sekarang ya, masa tu Azhar pun tak ada. Ya. Apabila dia pergi ke Mesir, dia disambut oleh anak-anak murid Malik. Kerana ini adalah murid terbesar Malik. Dengan harapan mereka bahawasanya Imam Syafi'i lah yang akan membela pandangan-pandangan Malik di Mesir. Tapi apabila Imam Syafi'i pergi di sana, dia dengar lagi qaul Al-Lais bin Sa'ad. Lalu dia dapati Lais bin Sa'ad, dia rasa dia setuju dengan sebahagian pandangan Al-Lais bin Sa'ad. Lalu menyebabkan dia yang disambut oleh pengikut mazhab Malik, akhirnya berselisih dengan pengikut mazhab Malik di Mesir. Sehingga Imam Al-Imam Az-Zahabi kata, semoga Allah ampun dua-dua pihak. Sakan berlawan. Mula-mula Imam Syafi'i sabar. Dia pun duduk serang dia. Dia pun duduk marah kerana dia duduk rot pandangan Imam Malik. Sebab dia nak murid Imam Malik. Lah kali apabila dia tengok, dia pun semayang istisqa, minta hujan. Dia pun letak kopiah Imam Malik di depan. Dia kata, dia pun dah taksub lebih. Lalu dia tulis buku. Dia rot sebahagian pandangan guru dia. Bukan kerana dia tak hormat guru dia. Dia tetap kata, Malik min hujajillahi fil ard, Malik di antara hujah Allah di atas muka bumi ini. Tapi dia tak setuju dengan sebahagian pandangan. Tidak pun mencacat kita. Tuan-tuan tak terima sebahagian pandangan Imam Malik. Adakah tuan-tuan tak hormat Imam Malik? Sengah orang kata, hang ni tak setuju Imam Syafi'i. Hang tak hormat betul ya? Bukan soal hormat. Soal setuju dengan tak setuju. Bapak kita, mungkin kita tak setuju dengan pandangan dia. Kita tak kata, kalau hang tak setuju dengan pandangan kau, hang kurang ajak dengan aku. Tak boleh dia kata macam tu. Kita tak setuju dengan pandangan dia. Tapi kita hormatlah kat dia sebagai bapak. Kita hormatlah kat dia sebagai mana kedudukan dia sebagai bapak. Takkan dia tak setuju, dia tak. Pak mau, hang mesti sokong parti bapak. Dia parti bapak, tak betul bapak. Banyak menyeleweng. Kalau hang tak sokong parti bapak, hang nak neraka, masuk neraka. Dia tak boleh buat macam tu. Yang tu pandangan dia. Yang kita sebab tu birru walidain. Buat baik dengan ibu bapa. Buat baik dengan ibu bapa, bukan mesti sokong semua yang ibu bapa kata. Kedudukan ibu bapa lebih tinggi daripada kedudukan imam. Pun macam imam lah juga. Imam, kita hormat imam. Kita tak boleh cerca imam. Tapi kita boleh berbeza pandangan dengan imam. Bukan kerana kita pandai-pandai buat pandangan tu sendiri. Sebab kita pun dengar pandangan imam, imam yang lain. Setengah orang ni dia tak tahu apa. Dia, tapi dia sembang. Dia kata, kita ni lama dah. Setengah orang dia tak tahu apa. Imam Bukhari tu sendiri dia kata, duk main mengaji dengan Syekh Dut Petani. Pening tu dengar. Kalau pun nak sokong, buatlah hujah lain. Janganlah selekeh sampai teratu. Saya komplain. Ini kadang-kadang suka sumber. Saya komplain TV Hijrah. Bawa ni dia buat program persepsi apa tu. Apa Melayu apa? Melalu keliru. Tak apalah. Tapi dia bila nak buat benda ni, dia pi baca hadis tentang wanita Fatimah. Nabi kata kat Fatimah, wa ammal mu'allaqata, orang wanita yang tergantung finar, yang tergantung di dalam neraka tu, digantung rambut dia tu kerana dia keluar dalam keadaan lelaki tengok rambut dia, maka Tuhan gantung rambut dia dalam neraka. Pertama, hadis tu tak sahih, palsu. Dia pergi bubuh ke atas dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Oh, saya tak tengok TV Hijrah ni. Cara kebetulan tengok. Sambil duduk makan kacang, tertengok. Jadi, apa hadis palsu pi bubuh Bukhari dan Muslim? Hadis tu sengak saya tulis ada orang abang saya. Saya kata hadis tu dalam kitab-kitab hadis utama, kitab-kitab hadis utama ni, kitab-kitab hadis lah. Dak ahli sunnah tak ada. Ada orang menghantar saya, tu siapa dak petani sebut? Macam mana tak ada? Tu tak faham bahasa. Kitab hadis utama. Syekh dak petani tak apalah, dia syekh lah. Tapi kitab dia bukan kitab utama ahli sunnah. Kitab dia pun Melayu, Melayu je baca. Dan dia bukan kitab hadis pun. Ini kitab hadis utama Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, semua kitab-kitab kutubut tis'ah, kutub. Ini kitab-kitab utama. Yang ada dan ada dalam sebahagian kitab sunni tanpa ada sanad. Yang ada dalam kitab hadis ni, dalam kitab syiah. Dan Biharul Anwar nama dia. Al-Majlisi, 100 jilid lebih Majlisi tulis. Oh ni kitab Imam Syiah. Dia ada hadis gantung rambut ni. Kan? Uyun Akhbarul Ridha. As-Saduq ditulis. Ha, ini pun ada kitab ni. Tapi dalam sunni tak ada. Kalau ada hadis hak gantung rambut ni, ulama-ulama fiqah tak payahlah duk cari dalil, duk bincang kok mana yang nak kata rambut ni aurat. Sebab tu mereka istimbat daripada surah An-Nur kata rambut ni aurat. Bukan ada hadis yang spesifik yang kata rambut ni aurat. Istimbat ni maksud kesimpulan yang mereka faham daripada ayat. Maka sebab tu ada timbul pandangan yang pi kata rambut tak masuk. Seperti Ibn Ashur. Kerana dia menganggap ini, ayat ini ada latarnya yang tersendiri. Kalau ada hadis tu, tak khilaf lah tu. Bukan saya nak suruh buka kepala, tak boleh buka lah kepala. Majoriti hampir keseluruhan ulfuqaha kata, rambut adalah aurat. Sebab tu bila baca, kawan tak tengok, hak baca Facebook, orang jawab balik tak apa. Dan siapa-siapa tengok, pergi tulis balik. Saya pun tak marah kat TV Hijrah, dia pun hantar ucap terima kasih kepada saya semua. Dia kata terima kasih kerana bagi tahu semua, saya pun okey lah. Bukanlah saya nak berkelahi dengan dia. Saya habang lah fakta tu. Ada orang kata, pasal apa tak pergi habang pelan-pelan? Kena bisik di telinga pemerintah. Dia habang terang-terang, nak bisik ke dia nak jadi apa? Nak kena bagi orang tahu lah. Ini pun satu penyakit juga. Mengaji hadis, mengaji sunnah jadi pening. Ke berapa ni? Lama eh. Saya tak boleh baca, faham ni apa tulis ni. Faman lam yakun syaikh fasyaitanu syaikhuhu. Ni bukan hadis. Siapa yang tak ada syekh, maka syaitan syekh dia tu bukan hadis. Itu kalam. Sebahagian sarjana. Memanglah orang yang tak ada guru. Agama ni dia kena ada guru. Baca, bukan kata tak boleh baca. Sengah orang bila dia gunakan ayat tu untuk kata tak boleh baca. Buku baca, tidak apa-apa. Fuqaha, ulama-ulama juga yang tulis buku. Habis tu dia kata tak boleh baca buku, macam mana? Bila baca buku, guru dia, tok syekh tulis buku tu lah. Cumanya ada benda yang kita tak tahu, kita kena ada guru yang hidup. Yang disebut sebagai talaqqi. Talaqqi ni banyaklah, tuan-tuan mengaji macam ni pun talaqqi juga. Kerana apa? Kerana kita sahaja, sebab itu, bila Imam Malik nak belajar, Imam Malik ni, sebut kira Imam Malik hari ni. Imam Malik ni, dia beza dengan Imam Ahmad. Imam Malik ni satu imam yang terkenal pakai segak. Serban lawa, sebab mak dia hari dia nak mula pergi belajar, mak dia bagi pakai baju cantik-cantik, bubuh dengan serban semua cantik. Mak dia suruh pergi belajar dengan Rabi'ah. Nabi kata pergi belajar adab dia dulu sebelum belajar ilmu dia. Jadi Imam Malik ni sentiasa terkenal bila keluar dengan haibah, dengan segak, dengan rupa dia, dengan pakaian dia, semua cantik. Orang tanya dia pasal apa, dia kata hormat kepada hadis Nabi SAW. Itu cara pendekatan dia lah, Imam Malik rahimahullah. Jadi ini tak ada masalah lah. Imam bila orang pergi belajar, imam mak dia kata pergi belajar dengan adab guru sebelum kau belajar ilmu dia. Maka bila pergi tengok guru ni, dia ada kita kadang-kadang bila baca seorang, kita jadi pening seorang-seorang. Macam ada siapa hak dalam Facebook tu, dia sendiri mengaku mujtahid, dia mengaku apa, dia pening seorang-seorang dia. Dia rasa dia paling pandai dalam dunia ni, Tuhan hantar main ke dia. Pasal dia baca seorang, tak ada siapa. Macam orang berdiri depan cermin. Dia berdiri seorang-seorang dia depan cermin, dia kata, tak ada siapa lebih segak dari aku. Seorang dia berdiri, cuba kita berdiri tepi dia, habislah dia. Kan? Jadi dia berdiri. Ilmu juga demikian. Jadi sebab itu Imam Malik dia berguru dengan ramai. Ibn Turmus umpamanya, dia berguru sehingga 30 tahun sebagai riwayat. Kan? Hamad bin Abi Sulaiman, Abu Hanifah berguru, punya lama dengan dia. Sebab apa? Mengambil perangai guru, mengambil cara guru. Kita ambil cara dia mengajar, mungkin kita kemudian kita perbetul sikit, kita buat adjustment kita sikit. Kita tengok cara dia berhujah, kerana dia telah tengok daripada orang lain juga. Jadi, maka ada adab, ada kesantunan, ada kesopanan. Kalau kita tak belajar, tak pernah tengok orang pegang-pegang mikrofon, kerja maki orang, ya? Kan? Tu jadi mana pemuda daripada Gua Musang mana, tu jadi pening macam tu. Kan? Jadi, duk maki orang. Pasal dia tidak ada kesantunan. Dia tak tengok. Sebab apa? Sebab kita tahu Hasan Saqqah, Tok Syekh dia pun macam tu juga. Kan? Jadi kerja duk, jadi pasal perangai dia macam tu, Tok Syekh dia pun main. Semua geng-geng Ahbas tu, kalau kita tengok maki saja. Anak-anak murid dia pun main jenis maki juga macam tu. Jadi manusia ada kesantunan, dia tengok. Sebab tu anak murid Malik dapat macam Malik, kan? Ada kesantunan, ada bahasa. Tengok mak didak dengan kepasihan ini turun mai. Saya duk tengok orang temu buah dengan Dr. Zakir Naik. Dia kata didak mempengaruhi dia, bagi semangat kat dia. Tak apa, mungkin bukan semua benda kita boleh setuju dengan didak, dan bukan juga semua benda kita boleh setuju dengan Zakir Naik. Tapi ertinya manusia ni ada orang yang mempengaruhi dia. Imam Syafi'i ada orang yang mempengaruhi dia, guru-guru dia yang mempengaruhi dia. So kita belajarlah, kena jangan duduk seorang-seorang mengaku mujtahid, pergi mengaji, kan? Sebab tu Allah jadikan keluar dapat pahala, naik kereta dapat pahala, duduk bersandar di dinding dapat pahala. Ngaji ni tuan-tuan mengaji senang, kebanyakan mengaji apa tuan-tuan dengan zaman ni? Bukan Imam Bukhari makan dalam perjalanan terpaksa makan ranting-ranting kayu, ya. Kita tak dan main makan, lepas mengaji makan, sekali balik makan. Kaya mamak nasi kandang kat jalan gitu, ya. Ustaz dedek-dedek kata belajar kat Jordan mazhab Imam Malik. Imam Malik tak ada kat Jordan. Balik dia kembali pada Imam Syafi'i. Sebab dia pandai. Yang tak ubah semuanya sebab mereka bodoh. Dia kata dia pandai. Boleh lah. Pandai kena kat ang. Ya. Dia ada beberapa benda. Pertama, kita pakai kaul dalam bermazhab. Kita ni semua bermazhab, mazhab ni tempat pergi, tempat ikut. Kalau kita ikut mazhab Maliki pun mazhab juga. Kalau kita ikut mazhab Hanbali pun mazhab juga. Hatta dalam Syafi'i itu sendiri ramai tokoh-tokoh dia. Imam Nawawi kata macam ni, Imam Syafi'i kadang-kadang kata macam lain sebelum tu. Manawi datang kemudian kata macam lain. Okey, kalau kita ikut, kita ada katakanlah ada dua pandangan, tiga pandangan. Kita ikut kaul yang di sisi, kaul dua pandangan, kita tahu pandangan A ni kita yakin lebih betul, lebih dekat dengan dalil yang kita faham daripada pandangan B. Contoh. Tapi kita ikut B lah, pasal B lebih mudah. Yang ni salah. Kerana kita membelakangkan dalil, mengikut hawa nafsu. Mungkin orang lain tak salah. Kerana orang lain dia yakin B tu betul. Tapi bila kita dah, orang dah bentang dah kat kita, kita yakin A betul. Tapi ikut B juga lah. Kerana aku nak buat benda ni. Contohlah, bagi contoh, kita buat bengam kita. Orang kata rokok haram. Orang bagi dalil lah. Dengan semua bahaya-bahaya dia. Kita kata ada qaul dulu kata makruh. Kita yakin pun haram. Tapi aku nak berhenti payah. Pakai biah senang, pakai makruh. Sedangkan kita yakin haram. Hukumnya pada kita. Faham tak? Salah, kita ikut hawa nafsu. Okey. Kedua, keadaan kedua. Ada A dan B. Kita yakin A betul. Lebih tepat, B lemah. Kita ikut yang A. Sunnah. Kita ikut huda, petunjuk. Karena kita nak jumpa Tuhan. Pasal apa Tuhan tanya ikut ni? Pasal aku yakin yang ni lebih kau redha, ya Allah. Keadaan ketiga. Kita tengok A dengan B ni, kita rasa macam sama. Yang ni pun ada hujah, yang ni pun ada hujah. Nak kata hak ni betul semua pun, kita sama. Tapi kita rasa yang B ni ringan sikit lah kat kita. Kita boleh ambil. Kerana Aisyah kata, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakun isman. Nabi tidak diberi pilih dua benda, melainkan Nabi pilih yang senang selagi mana tak berdosa. Kan? Jadi kita pilih yang mudahlah. Katakanlah kita tengok. Satu dia kata, bila patah, balut dengan tangan, qaul kata, kena tayamum, kena basuh, lepas tu tayamum. Wuduk dan tayamum. Ada hadis da'im juga, lama Abu Daud yang sokong pendapat ni. Satu yang kata, tayamum saja. Satu kata, hak mana bahagian sakit, tak tahu wajib langsung. Macam Ibn Hazmin kata. Jadi tiga pendapat. Kita dalam satu keadaan nak kata hak mana kuat sangat pun tak ni. Kita pilih yang mudah untuk kita. Karena kita tengok kepada tabiat agama. Agama ni bila apabila keadaan susah ittasa'. Idza dhaqa al-amr, idza dhaqa al-amr ittasa'. Bila suatu benda tu sempit, agama jadi pemudahkan, pemudahkan benda ni. Contoh, bila orang musafir susah, agama apa? Pemudahkan. Bila orang sakit nak mayam berdiri tak boleh, susah, agama apa? Pemudahkan, dia ringankan. Tapi bila kita tengok benda tak ringan, orang sihat, orang biasa tak musafir, semayang sehari 5 waktu. Kan? Orang musafir kena semayang 10 sebab hormat waktu. Semayang atas terbang satu, turun bawah buat lagi satu. Jadi 10. Kalau kena sehari semalamnya kapal terbang, pergi ke Los Angeles ke apa? Lepas tu semayang turun bawah nak kena buat pula. Tu tak apa lagi, kena yang angkasawan pi tu kacau, balik sebulan nak main qadha hak tu semayang semua hormat waktu atas tu. Tak pernah sabar dengan tabiat agama. Agama ni bila susah dia pemudahkan, ni bila susah lagi jadi susah. Umpamanya kita pilih, walaupun ini bukan qaul mazhab kita, tapi kita pilih berdasarkan tabiat agama tu. Orang demam, orang sihat, ambil wuduk semayang. Kawan patah, ambil wuduk, tayamum, baru boleh semayang. Jadi susah balik. Jadi susah balik. Kan? Jadi benda ni tak sesuai dengan tabiat agama. Ada kau sebagian kau lu tak ada imam kata pun. Manusia syok. Agama ni asal sesuatu itu bersih umpamanya. Sehingga terbukti najis. Bukan asal najis. Kerana bumi ni semuanya bersih. Baju kita, kita gantung. Lepas tu kita nak dua hari duduk biar situ. Lepas tu nak main pakai balik semayang. Boleh ke tak? Boleh. Saya orang kata, hang duduk gantung tentu lama, kukut cicak apa, najis apa jatuh. Itu andaian. Tapi asalnya baju itu bersih. Andaian itu tak boleh membuang asal. Andaian tu tak boleh buang asal. Melainkan baju kita kena najis. Memang najis lah, kita gantung. Lepas pada tu, tak ada siapa tempat tu, kita pun main-main. Aku andai-andai macam ada orang main basuh lah malam-malam. Tak boleh lah, andai berasalnya memang kotor. Kan? Nak andai main kot mana? Melainkan hang tengok betul orang pergi basuh. Pasal asalnya dah kotor. Jadi asal itu tak boleh dipadamkan dengan andai. Macam kawan tu pun duduk buat melawak kentut anjing. Kan? Jadi merepek benda macam tu. Terjun mandi sungai, bulan puasa batal. Takut ayak masuk pun. Ayak hang takut. Apa dia, kalau dia termasuk pun tak batal, yang nak pergi andai dia masuk. Pasal apa? Lepas tu orang, setengah orang ni dia otak sempit. Dia kata, dah tahu puasa pasal apa? Duk pergi terjun ayak. Kalau hang kerja dia taipis, duk kerja menaik, hang jawablah benda tu. Tapi manusia ni macam-macam. Ada yang kerja nelayan, ada yang kerja bagi latihan orang berenang, ada yang banyak kerja manusia. Agama ni bukan untuk orang seorang saja. Agama ni untuk ramai orang lagi. Dah tahu bulan puasa, pasti apa nak memusapir pula? Setengah orang. Hang tak apalah, hang duduklah di kampung hang buat murid. Ada orang, dia kena musafir, dia ada kerja. Dia duk ingat agama dia seorang. Agama untuk profesor universiti dan untuk badui padang pasir juga. Sebab tu Nabi tak jawab semua soalan sama. Satu orang mari jumpa wanita, satu orang lelaki mari tua mari kepada Nabi, orang muda mari kepada Nabi, ya Rasulullah uqabbilu zawji wa ana saim, wahai Rasulullah aku cium isteriku, aku puasa. Nabi kata la. Lepas tu mai pula orang tua kata aku cium isteri aku puasa. Nabi kata na'am. Hadis kata fa nadhara ba'duna ba'd, kami pun duk tengok. Nabi kata, aku tahu apa duk tengok. Nabi kata, inna syaikha yamliku irabah. Sesungguhnya orang tua tu dapat kontrol diri. Orang muda tak dapat. So, oleh kerana ada orang latar berbeza, jawapan berbeza. Orang tua tu cium je lah. Hak muda tu bagi cium, dia lajak. Jadi Nabi tak lagi lah. So, kita tak boleh fatwa tak lah jawab untuk orang duduk di pejabat saja. Dia kena jawab semua keadaan, semua andaian. Pasal apa yang nak pegang anjing? Macam satu orang buat tu. Pasal apa kita nak pergi bela anjing jaga kebun? Kita orang Melayu pula lah hantu raya. Hang tak apa lah. Ada orang terpaksa bela anjing kerana mungkin dia jaga. Tentang pindri Arab, orang Arab dia bela anjing untuk jaga biri-biri dia. So, kita tak mau tak apalah, tapi agama ni ramai lagi orang. Ada orang terpaksa guna anjing sebab dia polis bahagian pencegahan apa dadah umpamanya, dia kena pegang. Ada dia doktor haiwan, jadi dia nak kena pegang. Hang tak payah pegang lah, tapi ada orang bila orang kena pegang, maka fiqh nak kena diajar pada dia. Ni orang kena dendang, pasal apa yang nak buat? Dia duduk andai diri dia. Sebab tu agama luas. Agama ini luas. Bila nak kita nak jawab, kita nak tahu makcik ni macam mana. Jadi saya kata, makcik ni tak tahu, makcik ni tak rupa nak dengar. Makcik baru belajar, tak faham. Baca pun telur lagi. Kita ajak dia, makcik, semayang macam-macam ni. Kita simpulkan untuk dia. Sebab tu ada kitab-kitab fiqh yang meringkas. Jadi kita tak payah kata, makcik, yang pertama, hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini makcik dah merupakan seorang sahabat yang begini-begini. Pada hari kematian Anas bin Malik telah hidup, telah lahirnya Imam Malik bin Anas. Oh panjang. Makcik kata Anas mana pula tu hak setiap usaha PM tu ke? Macam pening pula ada kan. Jadi kita habang makcik baca macam ni. Kalau kita habang hadis Bukhari, dia tanya pula Bukhari mana. Ni dalam riwayat Muslim, makcik pun Muslim juga. Dia kata kacau juga. Jadi so manusia ada, sebab tu Nabi menjawab berdasarkan background orang. Bila orang tak tahu, kita jangan ulas. Sebab fuqaha dia bagi keputusan macam ni, kerana dia andaikan, kerana untuk memenuhi tanggungjawab manusia yang berbagai-bagai. Rasulullah. Last. Ada soalan, teman? Makanan tak ada yang mana ni? Dalam satu khutbah, khatib seru mesti masuk satu jemaah yang dipimpin oleh waris Nabi. Wajib bagi walak, kalau tak masuk jemaah, akan mati jahiliah. Kita kena tanya dia, jemaah mana? Nabi tak pernah kata, ini salah guna. Sebahagian gerakan Islam menyalahgunakan hadis ni. Parti Islam pun sama juga, kadang-kadang salah guna. Sebut dia. Nabi tak pernah kata iltazim jama'atan islamiyatan. Beritizamlah dengan jemaah Islam. Nabi tak pernah kata. Nabi kata iltazim jama'atal muslimin. Hendaklah kamu beriltizam. Hadis Bukhari. Hendaklah kamu beriltizam. Hadis Huzaifah. Hendaklah kamu beriktizam dengan jamaah kaum muslimin. Wa imamahum, dan imam mereka. Jadi jamaah kaum muslimin ini, sebab itu saya setuju Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, dia tulis buku Mafahim Islamiyah. Dia satu orang tokoh Ikhwanul Muslimin dan dia ahli parlimen Ikhwan. Ikhwan dia, dia kata di antara kesalahan yang dilakukan oleh orang Ikhwan sendiri jika mendakwa yang dimaksudkan oleh Nabi jamaatul muslimin itu jamaah Ikhwan. Nabi tak maksudkan jamaah Ikhwan. Pada zaman itu tak ada lagi jemaah-jemaah ni. Nabi maksudkan jamaah kaum muslimin keseluruhannya, sama ada ia merujuk kepada imam khalifah pada zaman itu ataupun jamaah para sahabah. Dia tidak merujuk kepada jemaah-jemaah yang baru diwujudkan. Kalau Ikhwan dakwah, Hizbut Tahrir kan kata hak tu dia punya. Kalau PAS dakwah, Jamaah Islami kan kata dia punya. Mana satu? Nabi sebut jamaatan. Nabi tak kata iltazim jamaatil muslimin. Iltizamlah dengan jemaah-jemaah orang Islam. Tak. Jamaatil muslimin. Mufrad. Singular. So, jangan salah guna hadis ni. Seseorang berjamaah. Kita hidup berjamaah. Kan? Cuma seorang tu lemah dengan diri dia, dia hendaklah buat sesuatu itu dengan pertolongan saudara-saudara dia. Sebab itu kita disuruh dalam Islam tak boleh berpisah dengan jemaah. Kita suruh sembahyang berjemaah, Jumaat berjemaah, raya berjemaah. Kita disuruh pergi ke masjid berjemaah. Dan pahala berjemaah tak sama. Tapi kenapa kita tak boleh dakwa jamaah yang Nabi maksud dalam hadis tu adalah jamaah muslimin kita? Kenapa kita tak boleh dakwa tu jamaah kita? Sebab ada hadis lain kata, "Wa man kharaja 'anil jamaah fadribu 'unuqahu faqad maqat." Siapa yang keluar daripada jamaah, pancung kepala dia. Jadi kalau kita apply hadis ni maksud kita, jadi isu hadis jamaah tu orang akan apply, ha, jadi siapa keluar jamaah bunuh. Pasal jamaah, pasal hadis ni ada rangkaian dia. Jadi akhirnya orang akan dakwa, siapa keluar daripada parti Islam dia atau keluar daripada jamaah Islam dia, keluar daripada Islam. Tak sokong Islam. Siapa tak sokong Islam, murtad. Itu yang berlaku kepada Syukri Mustafa. At-Takfir wal Hijrah, jemaah takfir dan hijrah di Mesir, pecahan daripada Ikhwanul Muslimin. Dan itu juga yang dibuat sebahagian yang kita baca yang dibuat oleh ISIS. Siapa tak sokong khilafah, menentang Islam. Siapa menentang Islam, kufur. Ini adalah khawarij. Khawarij. Mana-mana jamaah yang dakwah macam ni, dia jadi khawarij. Tapi kalau kita kata kerjasama dengan jamaah kita, kerana jamaah kita ni nak menolong Islam, betul. Cukup cakap tu. Kalau awak tolong saya, membantu-membantu, ta'awanu alal birri wa wattaqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Betul. Tapi jangan kata hak Nabi maksud tu saya. Sebab kalau kita kata yang Nabi maksud tu saya, artinya orang yang keluar daripada jamaah kita kena hukum mati. Bahaya. Sebab tu jangan baca satu je hadis, kena baca rangkaian keseluruhan hadis tu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.